Tuhan jaga dia di saat aku jauh darinya, hanya dia yang ku cinta dan selalu ku sebut di setiap doa.